beta pun pasang pardia di sana. Bilang beta pun rindu, bilang beta pun sayang, biar beta tak pisah jauh, ale ada di hatimu.